sini aja ya. Enggak abang ah, di sana aja. Di sini enak, di bawah pohon. Nah, kan bang banyak orang tuh diliatin. Di sini aja deh. Same-same. Bang, di sana aja, bang. Enggak, ah, di sini aja. Bang, di sana aja, bang. Enggak, ah, di sini aja. Dasar orang lelaki memang maunya menangkan diri. Di sini aja, deh. Terserah deh si abang ah. Cepet dong ngebuka. Abang ntar dulu. Abang udah gak tahan. Buka ini buka buka cepet ah. Di apa enaknya bang? Buka di tempat begini. Di apa enaknya bang? Buka di tempat begini. Abang udah gak sabar. Biar di rumput sama enaknya. Gurih ya? Enak ya bang ya? Ngapain gue bilang enakan di sini? Itu gak di bapuan ya? Sini aja deh. Oga di sini aja. Di sini aja deh. Oga di sini aja. Di sini aja. Ayo kita buka sama-sama. Cepet dong ngebuka. Abang entar dulu. Abang udah lapar. Makan ini makan makan. Ibu apa enaknya bang? Buka di tempat begini. Ibu apa enaknya bang? Makan di tempat begini. Perut kalau udah lapar di atas rumpun enak makannya. Enak ya timbalnya ya. Enak. Ada ikan asinnya lagi nih. Heran di rumah gong anak makan kalau di kebun begini.